Adapun pembahasan mendatang akan mengulas keutamaan kalimat la ilaha illallah allati hiya afdalu haula'il kalimatil arba', yang merupakan kalimat yang paling utama di antara empat kalimat tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dari kalimat utama yang empat tersebut masih ada yang lebih utama, yaitu la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adalah kalimat utama. Tetapi di antara yang kalimat-kalimat utama tersebut ada la ilaha illallah paling utama. Dan selalu seperti itu, bahwa al-a'malu salihah tatafadhal, amal-amal saleh itu bertingkat-tingkat. Ada yang utama, ada yang lebih utama. Manusia begitu. Ada para nabi, dari para nabi ada para rasul. Dari para rasul ada ulul azmi. Dari ulul azmi ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan juga begitu. Ada bulan-bulan suci, ada bulan-bulan penuh berkah. Bulan Ramadan, bulan suci, bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Bulan suci, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Dan terus seperti itu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehendaknya mengangkat satu derajat dibandingkan yang lainnya. Termasuk di dalamnya ini, ucapan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka dia adalah kalimat utama, kalimat-kalimat empat yang utama. Lebih utama lagi ucapan la ilaha illallah. Dan pernah juga saya singgung, dengan mengetahui keistimewaan seperti ini, kita tidak akan pernah hasad, iri, dengki terhadap seseorang. Seseorang diberikan kemuliaan atau kepintaran lebih dibandingkan kita. Seseorang diberikan kekayaan lebih dibandingkan orang lain. Seorang diberikan kepintaran lebih dibandingkan orang lain. Maka itu murni kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terima apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ajaluhunna wa a'zamahunna wa a'zamuhunna, paling agung diantaranya dan paling mulia, yaitu ucapan la ilaha illallah tadi. Fali ajri hadhihi al-kalimah khuliqatil khaliqah, dikarenakan kalimat ini diciptakan ciptaan seluruh makhluk. Wa ursilatir rusul, diutuslah para rasul. Wa unzilatil kutub, diturunkan kitab-kitab suci. Wa biha iftaraqan nasu ila mu'minina wa kuffar, dan karenanya terpisah manusia menjadi mukmin dan kafir. Wa su'ada'a ahlil jannah wa asqiya'a ahlin nar, dan bahagia sebagai penghuni surga dan sengsara sebagai penghuni neraka. Ini adalah salah satu dampak-dampak dari ucapan la ilaha illallah. Dia adalah tujuan diciptakannya seluruh makhluk. Saya, bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, dan seluruh makhluk yang atas di atas muka bumi ini diciptakan untuk kalimat la ilaha illallah ini. Dan ini bantahan kepada orang-orang ahli tasawuf yang mengatakan bahwasanya manusia dan seluruh makhluk diciptakan oleh Allah untuk nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Tetapi bahwa penciptaan langit dan makhluk, penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya adalah untuk kalimat la ilaha illallah. Untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Demi la ilaha illallah diutuslah para rasul. Demi la ilaha illallah diturunkan kitab-kitab suci untuk menjelaskan mana jalan yang tauhid, mana jalan yang kesyirikan. Karena la ilaha illallah, manusia akhirnya terpisah menjadi kafir dan menjadi mukmin. Dan karena la ilaha illallah, manusia akhirnya terpisah di akhirat. Terpisah di dunia dan juga terpisah di akhirat. Terpisah di dunia, maksudnya namanya berubah. Yang ini muslim karena mengikuti la ilaha illallah. Yang ini kafir karena tidak beriman kepada la ilaha illallah. Di akhirat juga begitu. Mereka terpisah. Yang ini bahagia masuk ke dalam surga. Sedangkan yang ini sengsara masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Fahiyya al-urwatul wuthqa. Wahiyya kalimatul taqwa. Ia, yaitu kalimat tauhid, adalah urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Tali yang kokoh. Dan ia adalah kalimat taqwa. Kalimat taqwa maksudnya, taqwa dikumpulkan dalam la ilaha illallah. Kalimat taqwa maksudnya, taqwa dikumpulkan dalam la ilaha illallah. Wahiyya a'zamu arkanid din wa ahammu syu'abil iman. Dan ia adalah rukun agama yang terbesar. Rukun. Rukun itu adalah tiang yang paling kuat di dalam sesuatu. Ketika kita katakan rukun agama yang terbesar, maka ucapan la ilaha illallah adalah bagian yang terkuat di dalam agama. Bagian yang terkuat di dalam agama. Cabang keimanan yang paling penting. Cabang keimanan maksudnya ucapan la ilaha illallah bagian dari iman. Dan bukan hanya sekedar bagian dari iman, tetapi bagian dari iman yang paling penting. Wahiyya sabilul fawzi bil jannah wan najati minan nar. Dan ia adalah jalan menuju kemenangan dengan meraih surga dan keselamatan dari neraka. Wahiyya kalimat syahadah. Ia adalah kalimat syahadat. Kalimat syahadat maksudnya, jika orang ingin masuk dalam agama Islam, maka dia mengucapkan itu. Syahadu an la ilaha illallah. Kalimat persaksian. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Wa miftahi dari sa'adah. Dan dia adalah kunci pembuka negeri kebahagiaan. Kunci pembuka negeri kebahagiaan. Wa asluddin wa asasuhu wa ra'su amrihi. Dan pokok-pokok agama, asas-asasnya serta puncak urusannya. Kalimat la ilaha illallah adalah pokok agama, asas agama, serta puncak urusannya. Wa fadailu hadhihi al-kalimah wa mawqi'uha min ad-din faqa ma yasifuhu al-wasifun wa ya'rifuhu al-'arifuna shahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal 'azizul hakim. Keutamaan-keutamaan kalimat ini dan kedudukannya di dalam agama di atas dari apa yang disifatkan oleh orang-orang yang mensifatinya dan melebihi dari apa yang diketahui oleh orang-orang yang arif. Maksudnya, keutamaan la ilaha illallah sangatlah tinggi. Sehingga kalau ada orang yang mensifati la ilaha illallah dengan berbagai macam utamaan, masih banyak keutamaannya dibandingkan sifat yang disebutkan. Kalau seandainya ada orang yang mengetahui keistimewaan la ilaha illallah, maka pengetahuan orang tersebut masih kurang karena saking banyaknya keutamaan-keutamaan dari ucapan la ilaha illallah tersebut. Kemudian penulis membawakan ayat yang sangat terkenal, surat Ali Imran ayat 18. Allah bersaksi, bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Dia dan para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu tegak dengan keadilan. Tidak ada sembahan selain Dia, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini ayat agung dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat dan orang-orang berilmu menyaksikan kalimat tauhid. Ayat ini agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang berilmu serta para malaikat menyaksikan kalimat tauhid. Ya, ini menunjukkan keistimewaan karena Allah langsung bersaksi. Kemudian diikuti makhluk dari bangsa cahaya, bangsa malaikat yang diciptakan dari cahaya menyaksikan dengan persaksian juga. Kemudian diikuti oleh manusia-manusia yang berilmu. Dan sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam tafsir surat Ali Imran, bahwa surat Ali Imran ayat 18 ini terdapat keutamaan orang yang menuntut ilmu agama. Dilihat dari sisi dari jenis-jenis manusia, hanya orang-orang yang berilmu yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala persaksiannya dengan persaksian para malaikat dan dengan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keistimewaan alim, orang yang alim dalam ilmu agama. Kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna li hadhihi al-kalimah al-jalilah fadaila 'azimatan wa fawadila karimatan wa mazaya jammatan la yumkinu li ahadin istiqsa'uha. Sungguh kalimat yang besar ini memiliki keutamaan-keutamaan yang agung, kelebihan-kelebihan yang mulia, keistimewaan-keistimewaan yang sangat banyak, tidak mungkin bagi seorang mengumpulkan seluruhnya. Jadi penulis mengatakan kepada kita, keutamaan dari la ilaha illallah sangatlah banyak, sulit untuk mengumpulkan dan membatasi pada pengumpulan itu, saking banyaknya keutamaan kalimat la ilaha illallah. Wa mimma warada fi fadhli hadhihi al-kalimah fil Qur'anil Karim anna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala zubdata da'wati ar-rusul wa khulasata risalatihim. Qala Allah ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, di antara keterangan tentang keutamaan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah tadi, dalam Al-Quran yang mulia, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai pokok dakwah para rasul. Jadi kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, Allah jadikan sebagai pokok dakwah para rasul. Maksudnya sumbernya dakwah para rasul yaitu mengajak manusia untuk bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan intisari risalah mereka, ringkasan dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, intisari ataupun ringkasan dari seluruh yang didakwahkan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu ucapan la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidaklah kami mengutus sebelummu dari rasul kecuali kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada sembahan yang hak selain aku, dan maka sembahlah aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa semua rasul alaihi wassalatu wassalam dakwahnya adalah dakwah kepada tauhid, senantiasa mendakwahkan kepada tauhid. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah atau tagut. Surat An-Nahl ayat 36. Ini juga ayat yang menunjukkan dakwah seluruh para rasul adalah mengajak manusia untuk mentauhid, untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah. Harus ada dua, beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi sembahan selain Allah. Kalau cuma beribadah kepada Allah tapi belum menjauhi sembahan selain Allah, masih melakukan praktek kesyirikan, maka tidak manfaat la ilaha illallahnya. Tidak manfaat la ilaha illallah. Jadi harus ada dua. Harus beribadah kepada Allah, dan kemudian yang kedua, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala fi awwali suratin Nahl yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Artinya, menurunkan malaikat dengan ruh dari urusannya. Ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ruh di sini malaikat Jibril. Menurunkan malaikat dengan ruh dari urusannya. Maksudnya malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah. Kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Hendaklah kalian mengingatkan bahwa tidak ada sembahan yang hak selain aku. Hendaklah kalian bertakwa kepada aku. Ini makna yang benar dari arti la ilaha illallah. Ya, bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, wa hadhil ayah hiya awwalu ma addadallahu ala ibadihi minan ni'am fi hadhihi surah. Ayat ini merupakan perkara pertama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya berupa nikmat-nikmatnya dalam surah tersebut. Maksudnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, surat An-Nahl ayat 2 ini ayat menunjukkan di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu nikmat Allah terhadap hambanya adalah dengan diutusnya para rasul untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Ya, dengan diutusnya para rasul untuk mendakwahkan la ilaha illallah. Kemudian penulis mengatakan, fadalla dzalika ala anna at-tawfiqa lidzalika huwa a'zamu ni'amillahi ta'ala allati asbaghaha ala ibadihi. Maka ini menunjukkan bahwa taufik kepada hal tersebut merupakan nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat Allah yang Dia limpahkan kepada hamba-hambanya. Maksudnya adalah mengucapkan la ilaha illallah nikmat terbesar, menjadi seorang muslim nikmat terbesar dibandingkan nikmat-nikmat yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba. Qala kama qala ta'ala wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Yang artinya seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melimpahkan atas kamu nikmat-nikmatnya baik yang lahir maupun yang batin. Mujahid berkata, la ilaha illallah. Ini menunjukkan nikmat terbesar seseorang diberikan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nikmat terbesar bisa mengalahkan kekayaan apapun ketika seorang dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim. Ini nikmat terbesar. Qala Mujahidun la ilaha illallah. Imam Mujahid rahimahullahu taala berkata, la ilaha illallah. Maksudnya adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia lahir ataupun batin yang sangat berharga, salah satu dari nikmat tersebut adalah ucapan la ilaha illallah. Wa qala Sufyan bin Uyainata ma an'amallahu 'ala 'abdin min al-'ibad ni'matan a'zamu min an 'arrafahum la ilaha illallah. Sufyan bin Uyainah berkata, tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba di antara hamba-hambanya lebih agung daripada nikmat diperkenalkannya mereka dengan la ilaha illallah. Sebagaimana sudah saya sebut tadi, orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah ini mendapat nikmat luar biasa, zahiran wa batinan. Mendapatkan nikmat yang lahiriah ataupun secara batin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, termasuk keistimewaan yang sangat luar biasa dari ucapan la ilaha illallah. Makanya zikir yang paling bagus adalah la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang paling berharga yang pernah Allah berikan kepada para hambanya dibandingkan ucapan la ilaha illallah. Wa min fadailiha anna Allah wasafaha fil Qur'ani bi annaha al-kalimatut thayyibah. Di antara keutamaan-keutamaan kalimat ini adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dalam Al-Qur'an bahwa ia adalah kalimat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsalin nas la'allahum yatadhakkarun." Ini keistimewaan yang pertama disebutkan oleh penulis dari kalimat la ilaha illallah. Allah mensifatinya dalam Al-Quran bahwa ia adalah kalimat yang mulia. Ucapan la ilaha illallah disebutkan dalam Al-Quran sebagai ucapan yang mulia. Ini sifat atau keutamaan pertama yang disebutkan oleh penulis. Dalil yang mereka, yang beliau bawakan di sini, surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Perhatikan ayatnya yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ucapan la ilaha illallah itu bagaikan pohon yang baik. Pokoknya tertancap dan cabangnya menjulang ke langit. Pokoknya tertancap di atas tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Artinya bermanfaat bagi orang banyak. Ia mendatangkan buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Mudah-mudahan mereka mengambil peringatan. Lihat, kalau kita melihat pohon kokoh, kemudian di bawahnya ada akar, kemudian buah-buahnya menjulang tinggi, buah-buahnya diambil manfaatnya, maka ini adalah perumpamaan permisalan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, penulis mengatakan وهي القول الثابت في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. Jadi ucapan la ilaha illallah yang pertama tadi adalah al-kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Sedangkan yang kedua adalah ia perkataan yang teguh dalam firman-Nya. Perkataan yang teguh di dalam firman-Nya. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud perkataan yang teguh di sini, orang jika mengucapkan la ilaha illallah ketika dia meninggal, maka dia akan diteguhkan imannya nanti di akhirat. Dia akan diteguhkan imannya nanti di akhirat. Maka ada perkataan Imam Al-Qayyim menarik. Beliau mengatakan, sebesar kekuatan seseorang di atas la ilaha illallah, sebesar itu pula nanti dia akan kuat di akhirat. Sebesar kekuatan seseorang di atas la ilaha illallah selama di dunia, sebesar itu pula nanti dia akan kuat di di akhirat. Jadi dunia sangat erat kaitannya nanti dengan akhirat. Ya, siapa yang beristiqomah di sini dengan ucapan la ilaha illallah, di akhirat dia akan istiqomah. Tidak mudah terpleset ketika jalan di atas sirat, tidak mudah bergelantungan, lepas injakan tatkala di akhirat. Karena dia sudah tetap di sini. Makanya disebutkan oleh penulis, keutamaan la ilaha illallah yang kedua, ia adalah perkataan yang teguh. Teguh itu maksudnya kokoh, kuat, ya, tidak mudah goyah. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang zalim, dan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Surat Ibrahim ayat 27. Wahiya al-ahdu fi qawlihi ta'ala la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda. Ketiga, keutamaan ucapan la ilaha illallah, ia adalah perjanjian dalam firman Allah, yang artinya mereka tidak memiliki syafaat kecuali siapa yang membuat perjanjian di sisi Ar-Rahman. Jadi ucapan la ilaha illallah adalah perjanjian, perjanjian seorang manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa an ibni Ruya an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, al-ahdu shahadatu an la ilaha illallah wa yatabarra'a ila Allahi azza wa jal min al-hawli wal quwwah wa hiya ra'su kulli taqwa. Perjanjian yang dimaksud adalah persaksian, tidak ada seorang pun, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, berlepas diri menuju Allah dari segala upaya dan kekuatan, dan ia adalah puncak setiap ketakwaan. Ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalimat la ilaha illallah benar-benar luar biasa, karena dia perjanjian seorang hamba dengan Allah. Kalau orang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka berarti dia janji untuk tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Wa min fadailiha annaha al-urwatul wuthqa allati man tamassaka biha naja wa man lam yatamassak biha halak. Keempat, ia adalah urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Barang siapa berpegang teguh dengannya, niscaya ia selamat. Dan siapa yang tidak berpegang teguh dengannya, akan binasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Barang siapa kafir terhadap taghut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang kepada urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Inilah yang disebut dengan ucapan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu harus ada dua rukunnya. Yang pertama, la ilaha peniadaan. Peniadaan sembahan selain Allah. Illallah penetapan. Penetapan hanya Allah yang berhak disembah. Tanpa dua ini tidak akan manfaat la ilaha illallahnya. Tanpa dua ini tidak akan manfaat la ilaha illallahnya. Wa qala ta'ala wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini di dalam buku, dalam terjemahan kita tidak ada. Dicatat penulis menambahkan ayat pada keistimewaan yang keempat dari kalimat la ilaha illallah, yaitu Surat Luqman ayat 22. Surat Luqman ayat 22. Wa man yuslim, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dalam keadaan ia berbuat baik. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh ia telah mengucapkan ucapan yang merupakan urwatul wuthqa, tali yang kokoh. Ucapan la ilaha illallah adalah mengucapkan ucapan la ilaha illallah, mengucapkan tali yang kokoh. Itu yang disebut dalam bahasa Arab al-urwatul wuthqa. Jadi orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia berarti berpegang kepada tali yang kokoh. Ini keutamaan-keutamaan begitu banyak dari kalimat la ilaha illallah. Kita bersabar membacanya dan kita berharap semoga keutamaan-keutamaan la ilaha illallah tersebut kita bisa dapatkan insyaallah ta'ala. Yang kelima, wa min fadailiha annaha al-kalimah al-baqiyah allati ja'alaha Ibrahimu al-Khalil alaihi salam fi aqibihi la'allahum yarji'un. Qala ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kelima keutamaan la ilaha illallah adalah kalimat kekal. Kalimat kekal maksudnya kalimatnya itu tetap sampai hari kiamat bermanfaat, sampai akhir zaman bermanfaat, yang dijadikan oleh Ibrahim al-Khalil. Al-Khalil adalah salah satu gelar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kekasih terdekat, artinya kekasih terdekat pada keturunannya. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali yang telah menciptakanku, sungguh dia akan memberiku petunjuk. Lalu dia menjadikannya kalimat yang kekal pada kaumnya. Mudah-mudahan mereka kembali kepadanya. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Ini menunjukkan bahwa ucapan la ilaha illallah adalah kalimat yang akan kekal nanti di akhirat. Yang akan kekal nanti di akhirat, manfaatnya juga kekal untuk siapa yang membacanya. Ini kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, tentang keutamaan dari kalimat la ilaha illallah. Tidak begitu banyak penjelasan-penjelasannya, karena ucapan la ilaha illallah sudah jelas. Kemudian kita hanya sekedar ingin mengetahui keutamaan-keutamaan la ilaha illallah. Sekali lagi, mudah-mudahan dengan membaca ini kita benar-benar mendapatkan keutamaan la ilaha illallah. Dan ini juga memberikan pelajaran kepada kita, hendaknya seseorang berzikir dengan ucapan la ilaha illallah, karena dia adalah afdhalu dzikir, keutama zikir yang paling utama. Kemudian dia peneguh keimanan. Ya, saat-saat seseorang mungkin goyah imannya karena dunia, karena tahta, karena jabatan, karena harta, karena syahwat, goyah imannya, maka ucapkan la ilaha illallah. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Silakan, Pak. Kasih mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terjadi sampai aku mati, aku tetap berpegang kepada la ilaha illallah. Dan dalam sepanjang melakukan kegiatan itu, kita diminta dalam hati tetap berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, seterusnya. Nah, dalam kenapa saya tanyakan kepada Ustaz, karena ada beberapa kawan yang mempermasalahkan hal itu, apakah itu boleh atau tidak. Ya. Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ucapan la ilaha illallah, zikir yang paling utama. Zikir yang paling utama, yang semestinya seseorang senantiasa selalu berzikir kepada Allah dengan ucapan tersebut. Akan tetapi, ketika diucapkan dengan waktu tertentu, keadaan tertentu, sifat tertentu, jumlah bilangan tertentu, maka ini pengucapan nantinya bisa berubah menjadi sesuatu yang disyariatkan, menjadi sesuatu yang mengada-ngada. Maka ketika kita membicarakan tadi, banyak-banyak berzikir la ilaha illallah dengan keutamaan-keutamaan yang ada, berzikir dimanapun dan kapanpun, kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Jadi tidak ada pertemuan khusus setiap kali misalkan ingin bermajlis seperti ini, ucapkan la ilaha illallah. Ataupun selama bermajlis mengucapkan la ilaha illallah di dalam hati. Belum ada riwayatnya akan hal itu. Akan tetapi silahkan dia berzikir kapan saja, di mana saja, ucapan la ilaha illallah tersebut. Demikian. Wallahu a'lam. Lagi yang lain. Kasih mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, benarkah kalimat la ilaha illallah itu bisa mengupgrade iman seseorang? Apa? Mengupgrade iman seseorang. Mengangkat iman. Memperbaharui. Iya. Ucapan la ilaha illallah bisa memperbaharui keimanan seseorang. Dalam artian semakin meneguhkannya, semakin menguatkannya. Makanya saya ucapkan tadi, apabila kita iman lagi lemah, kita lagi banyak urusan, banyak masalah, terlalu tertipu dengan dunia, maka ucapkan la ilaha illallah. Mengembalikan kita kepada tujuan penciptaan kita. Mengembalikan kepada asli dari hakikat keberadaan kita di dunia. Sering-sering berzikir la ilaha illallah. Cuma tadi berzikirnya belum ada batasan yang dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mungkin ada ucapan-ucapan zikir pagi, zikir sore, zikir setelah sholat. Ada ucapan la ilaha illallah, maka ikuti pembatasan-pembatasan tersebut. Tetapi secara umum, berzikir la ilaha illallah, dia bermanfaat. Bisa meningkatkan keimanan yang lagi sedih, yang lagi lalai, yang lagi resah, yang lagi banyak masalah. Ucapkan la ilaha illallah. Maka hati akan menjadi tenang. Karena ucapan la ilaha illallah adalah ucapan yang sangat mulia. Yang seseorang menghambakan diri dengan ucapan tersebut. Menghambakan diri kepada Allah. Kalau sudah seseorang menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencukupkannya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Iya. Jika tidak ada, maka saya sekali lagi mengingatkan bahwa pembacaan kitab fikih doa dan zikir banyak disebutkan oleh Syekh Abdul Razak keutamaan-keutamaan. Maka keutamaan-keutamaan tersebut belum begitu harus dijelaskan dengan panjang lebar, hanya penekanan-penekanan saja. di tatkala pembacaan kitab ini mohon bersabar karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Seperti ucapan la ilaha illallah tadi, itu masih 5 saja yang kita sebutkan, akan tetapi sebenarnya ucapan la ilaha illallah mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa lisan kita basah dengan berzikir la ilaha illallah. Dan terutama sekali lagi saya katakan, tatkala hati sedang gelisah, goyah, resah, tatkala tidak tenang, tatkala banyak masalah, banyak perkara-perkara dunia yang menghantui, maka sering-sering berzikir dengan zikir ucapan la ilaha illallah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.